Artinya, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang waktu malam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 323 di paragraf yang sebelum terakhir bagi yang mempunyai buku terjemahannya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, "Tsumma idza tala'al fajru." Kemudian apabila fajar telah terbit, "Atimmus siyama." Ai al-imsaku 'anil mufattirat. Maka sempurnakanlah puasa itu, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sempurnakanlah puasa tersebut, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ilal lail wa huwa ghurubus syams. Hingga malam, yakni terbenamnya matahari. Ini menunjukkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, waktu berpuasa yaitu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itu waktu berpuasa, ya. Dan tatkala berpuasa, kita diharamkan untuk mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi mulai makan, minum, bersetubuh, kemudian hal-hal lain yang membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit tentang berbuka. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak disebutkan oleh penulis di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad afthara as-sha'im." Artinya, jika malam sudah datang, yaitu dengan terbenamnya matahari, kemudian fajar sudah menyingsing dengan terbitnya waktu fajar yang kedua, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa batasannya sampai terbenam matahari saja. Dan ini perbedaan antara puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada syariat yang terakhir dengan puasa orang-orang terdahulu, sebagaimana yang sudah saya kisahkan di dalam beberapa hadis sahih, bahwa puasa orang-orang terdahulu adalah kalau seandainya di waktu berbuka dia tidak berbuka dan dia tidur, maka pada saat itu dia harus berpuasa semalaman suntuk sampai sahur, tidak bersahur sampai puasa besok harinya sampai besok maghrib. Jadi berapa hari itu puasanya? 2 hari 1 malam. Ini berat. Makanya ada hadis Rasul, barang siapa yang datang waktu fajar dari sini, yaitu dari timur, dan terbenam matahari dari sana, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Barang siapa yang datang waktu malam, yaitu dengan terbenamnya matahari, maka telah berbuka. Kemudian masalah berbuka, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk adab yang sangat dianjurkan tatkala berbuka adalah menyegerakan berbuka. Termasuk adab dalam perihal berbuka puasa, menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda, menyegerakan berbuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Artinya, masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Dan ini salah satu perbedaan puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Ya. Salah satu perbedaannya adalah menyegerakan berbuka. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada hadis lagi yang menunjukkan tentang masalah berbuka juga, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berpuasa batasan waktunya cuma sampai terbenam matahari. Habis itu boleh makan, boleh minum, boleh bersetubuh sampai waktu fajar. Adapun orang-orang Nasrani, mereka berpuasanya puasa terus, ya, wisal, yaitu berpuasa 2 hari berturut-turut. Nah, ini tidak benar dalam Islam. Kecuali nanti ada syariat-syariat yang memang mensyariatkan kita berpuasa 3 hari misalkan berturut-turut dalam setiap bulan. Adapun puasa sunnah puasa yang dilakukan oleh orang Nasrani itu berturut-turut, jadi tidak berbuka sama sekali, 2 hari tidak berbuka sama sekali. Nah, ini kebiasaan orang-orang Nasrani. Hadisnya diriwayatkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid yang ditulis oleh Al-Haythami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaf'alu dzalika an-nasara walakin sumu kama amarakumullah wa atimmu as-siyama ila al-lail fa idza aqbala al-lail fa idza kana al-lailu fa aftiru." Yang berbuat demikian puasa 2 hari berturut-turut tidak berbuka, ya, di dalam ilmu perdukunan sering ini terjadi. Puasa 2 hari berturut-turut tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, ya, ini dalam ilmu perdukunan sering terjadi. Maka ini tidak benar. Yang melakukan itu kata Rasulullah SAW, yaf'alu dzalika an-nasara. Yang melakukan itu adalah kaum Nasrani. Akan tetapi berbuka, berpuasalah sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kalian, dan sempurnakanlah puasa sampai malam. Jika sudah datang malam, maka berbukalah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin mengingatkan, di dalam Islam tidak ada namanya puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa yang 2 hari atau lebih berturut-turut tanpa berbuka. Itu namanya apa? Puasa wisal. Cuma puasa wisal ini sering dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ini khusus milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa afan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu." Jangan kalian melakukan puasa wisal. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menyambung puasa tanpa berbuka, tanpa sahur, terus saja. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inni lastu mithlakum." Aku tidak seperti kalian. "Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini." Aku kalau malam yang memberikan makan kepadaku adalah Allah, dan memberikan minum kepadaku adalah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kekhususannya beliau boleh berpuasa wisal. Kenapa? Karena beliau diberikan kekenyangan dan kehilangan dahaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walamma kana ibahatul wad'i fi layali shiyam laysat ibahatuhu 'ammatan likulli ahad, fa innal mu'takifa la yahillu lahu dhalik." Istathnahu biqaulihi wa la tubashiruhunna wa antum fi'aqifuna fil masajid, ay wa antum muttasifuna bidzalik. Dan ketika bolehnya berjima pada malam-malam puasa bukanlah secara umum bagi setiap orang, di mana seorang yang beriktikaf tidaklah halal baginya melakukan itu yang telah dikecualikan dalam firman-Nya, janganlah kalian campuri mereka sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Maksudnya kalian sedang melakukan iktikaf tersebut. Nah, di sini kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian campuri mereka sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Asal hukum berjima di malam-malam hari bulan Ramadan boleh. Cuma ada pengecualian bagi yang beriktikaf, apa? Dilarang. Ya, bagi yang beriktikaf dilarang. Menunjukkan kalau orang iktikaf itu keluar masjid dalam rangka ingin melampiaskan syahwat hawa nafsunya, maka batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Ya. Dia sedang i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian mungkin kangen dengan istrinya, pulang dia ke rumah. Bergaul. Maka pada saat itu batal i'tikafnya. Ya. Bukan berarti tidak boleh bergaul, tetapi batal apa? I'tikafnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan Abdullah bin Abbas. Saya mencoba ya, beberapa pertemuan ini saya mencoba mencampur dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Makanya banyak dalil-dalil, bukan hanya sekedar apa yang kita sebutkan dari tafsir As-Sa'di saja, karena faedahnya banyak. Taib Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli, mencampuri mereka ketika saat kalian sedang beriktikaf di masjid. Kata Abdullah bin Abbas, hadza fir rajuli ya'takifu fil masjid fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan. Ya. Aw fi ghairi Ramadan fa harramahullah alaihi an yankihan nisa'a lailan wa naharan hatta yaqdiya i'tikafahu. Artinya, maksud dari ayat ini adalah seseorang yang beriktikaf di masjid, mereka diharamkan untuk menggauli istrinya, baik di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan i'tikaf bukan hanya sekedar bulan Ramadan saja. Boleh beriktikaf di selain bulan Ramadan, alal qawli sahih, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk menggauli istri di malam hari atau di siang hari sampai selesai iktikafnya. Tapi kalau ada orang iktikaf, misalkan nanti bulan Ramadan, ya, kita ingin mengerjakan iktikaf lagi, kemudian orang ini iktikaf niat hanya hari pertama, nah, sudah tidak tahan untuk meninggalkan istrinya, bulik sidin. Bulik, meskipun hanya cuma short time misalkan. Ya, mbak tuh bulik pulang ke sini. Jar kekawanannya itikaf kemana Vian tadi? Kadao ke belakang di tempat di sini. Batal itikafnya ini harus dimulai dari pertama. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, wa hal amru wa huwa al amrul muttafaq alaihi indal ulama. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Annal mu'takifa yahrumu alaihi an-nisa'u ma dama mu'takifan fi masjid. Bahwasanya seorang yang beriktikaf diharamkan atasnya untuk menggauli istrinya selama dia sedang beriktikaf di masjid. Walau dhahaba ila manzilihi li hajatin la budda lahu minha fala yahillu lahu an yatalabbasa fihi illa bi miqdar ma yafrughu min hajatihi tilka. Ya, min qada'il ghaid awil akl wa laysa lahu an yuqabbila imra'atahu wala an yadhummaha ilayhi wala yashtaghila bi shay'in siwa i'tikafihi wala ya'udul maridha lakin yas'alu anhu wa huwa marun fi tariqihi. Nah, lihat penjelasan lebih jelas oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan kalau dia punya keperluan di rumahnya yang harus dia pergi ke rumahnya, maka tidak halal untuknya diam di rumah tersebut kecuali mengerjakan sesuatu yang merupakan keperluan tersebut. Ya, seperti buang hajat mungkin tidak ada di masjid, ya, maka dia pergi ke rumah, atau makan, maka dia pergi ke rumah. Dan tidak diperbolehkan dia untuk mencium istrinya. Ini dijelaskan ya, mohon maaf. Kemudian memeluk istrinya, dan tidak diperbolehkan mengerjakan kesibukan selain untuk keperluan i'tikafnya. Bahkan tidak diperbolehkan dia untuk mengunjungi orang sakit. Cukup dia melewati jalan kemudian bertanya bagaimana keadaan si fulan, langsung dia kembali lagi ke masjid. Nah, ini penjelasan maksud daripada wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli, mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala mengatakan wadallatil ayatu ala mashru'iyyatil i'tikaf. Ayat ini menunjukkan bahwa i'tikaf disyariatkan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa disyariatkannya i'tikaf. Wa huwa luzumul masjidi li ta'atillah. Nah, ini definisi i'tikaf. Dan i'tikaf itu adalah berdiam di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, itu i'tikaf. Ya. Itu makna dan pengertian i'tikaf, yaitu berdiam di dalam masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan wanqita'an ilaihi, dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Wa annal i'tikafa la yasihhu illa fil masjid, dan i'tikaf tidak sah kecuali dalam masjid. Bahwasanya i'tikaf tidak sah kecuali di dalam masjid. Ini hukum-hukum i'tikaf, ya. Misalkan kalau begitu tidak benar kalau ada orang yang i'tikaf misalkan di tempat selain masjid, di dalam rumahnya, di musallanya, ya. Kemudian di maksud musalla ini musalla di dalam rumahnya, ini tidak benar. Bukan i'tikaf namanya. I'tikaf itu di dalam masjid. Bahkan para ulama membicarakan hukum i'tikaf, salah satu hukum i'tikaf adalah mereka bicarakan bahwa beri'tikaf dianjurkan di dalam masjid yang di dalamnya dilakukan sholat Jumat. Yang di dalamnya dilakukan sholat apa? Jumat. Sehingga dia tidak keluar kalau ingin Jumatan. Nah, ini termasuk dari hukum-hukum i'tikaf, ya. Bahwasanya i'tikaf itu tidaklah sah kecuali di masjid. Wa yustafadu min ta'rifil masajid annaha al-masajidul ma'rufatu 'indahum wa hiya allati tuqamu fiha as-salawatul khams. Nah, perhatikan. Dapat dipahami dari arti masjid di sini, bukankah Allah tadi berfirman, janganlah kalian mencampuri istri kalian dalam keadaan sedang kalian beriktikaf di masjid. Nah, dapat dipahami dari arti masjid di sini adalah masjid yang dipahami oleh mereka, yaitu oleh kaum muslim, yaitu yang didirikan di dalamnya sholat lima waktu termasuk jumatan. Itu lebih utama dibandingkan beriktikaf di masjid yang tidak ada jumatannya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa fihi annal wad'a min mufsidatil i'tikaf. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa berjima itu adalah di antara pembatal ibadah i'tikaf. Jadi bukan berarti ayat ini melarang orang untuk berjima di malam bulan Ramadan, tetapi kalau Anda i'tikaf maka tidak boleh untuk mencampuri istri. Ya. Kalau terjadi percampuran, apakah berdosa? Maka tidak berdosa, cuma batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tilka, kemudian Allah berfirman lanjutan dari ayat ini, ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Artinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Sebelum saya lanjutkan, ada tambahan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama yaitu para ulama fikih, ini sekedar pengetahuan tambahan ya dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa para ulama fikih sering menulis kitab-kitab fikih setelah babus siyam, maka mereka menyebutkan babul i'tikaf. Ya, sering dalam kitab-kitab fikih setelah mereka menyebutkan bab puasa, kemudian setelahnya bab etika. Ini yang pertama. Tambahan pelajaran. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, tambahan pelajaran juga yang sudah kita singgung kalau bulan Ramadan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Jadi dimulai disyariatkannya puasa Ramadan, mulai saat itu beliau beriktikaf setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai meninggal. Artinya kebiasaan itu beliau lakukan selalu sampai meninggal, beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Allah tadi Allah berfirman, dan itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa tilka al-madhkurat wa huwa tahrimul akli wa syurbi wal jima' wa nahwihi minal mufattirati fis siyam wa tahrimil futri ala ghairil ma'dzur wa tahrimil wat'i ala al-mu'takif wa nahwi dhalika minal muharramat hududullah allati haddahallahu li'ibadih wa nahahum anha. Nah, perhatikan. Hal-hal yang tersebut di atas seperti haramnya makan, minum, berjima dan semacamnya dari pembatal-pembatal puasa. Ini hukum pertama yang disebutkan pada ayat ini. Haramnya makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa, ya, ini haram. Yang kedua, dan haramnya berbuka karena suatu perkara yang bukan alasan syar'i. Ini juga sudah kita sebutkan. Ya, Allah berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Berarti haram berbuka tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antara alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk berbuka adalah bekerja. Saya bekerja keras, saya berbuka, maka kita katakan tidak boleh. Karena dia bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, haramnya berjima bagi orang yang melakukan i'tikaf dan semacamnya. Ya, haramnya berjima. Artinya, kalau berjima di malam bulan hari bulan Ramadan, padahal dia sedang i'tikaf, berarti i'tikafnya batal. Kemudian, penulis mengatakan, di antara hal-hal yang diharamkan, itulah larangan Allah yang telah Allah tetapkan bagi hamba-hambanya dan dia larang darinya. Nah, itu hukum-hukum yang ada pada ayat ini. Banyak ya hukumnya yang ada pada ayat ini. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, faqala fala taqrabuha ablaghu min qawlihi fala taf'aluha li'anna al-qurban يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. Perhatikan. Kemudian Allah berfirman, janganlah kalian mendekatinya. Ungkapan ini lebih kuat daripada perkataan maka janganlah kamu melakukannya. Ya. Allah mengatakan janganlah kalian mendekatinya. Ungkapan ini lebih dalam, lebih kuat, lebih dahsyat dibanding perkataan janganlah kamu melakukannya. Seperti misalkan firman Allah, zina. Wala taqrabuz zina. Ini lebih kuat dibandingkan Allah dibandingkan ada perkataan janganlah kalian berbuat zina. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh. Ya. Karena kata mendekati itu meliputi larangan dari mengerjakan hal yang diharamkan itu sendiri. Dan larangan juga dari sarana-sarana yang menyampaikan kepada perbuatan tersebut. Itu kalau kata-kata mendekati. Ya, makanya janganlah kalian mendekati larangan-larangan Allah. Ini lebih kuat dibandingkan perkataan janganlah kalian melakukan larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena kalau mendekati berarti yang didekati haram dan seluruh yang mengantarkan untuk mendekati pun haram. Ya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Kemarin saya ke Bali, beliau usaha yang paling maksimal di sana salah satunya adalah guide tour. Maka akan tetapi harus diperhatikan di sini. Kadang-kadang ada seorang muslim yang ditakdirkan mungkin mendapatkan pekerjaan itu, yaitu mengantar tamu keliling-keliling. Ya, ini pekerjaan yang halal kalau seandainya menuju kepada yang halal. Nah, ketika mengantarkan tamu, tetapi diantarkan tamu pada tempat-tempat maksiat, ya, menyembah kepada selain Allah, ataupun mengantarkan ke tempat orang berzina, ataupun mengantarkan ke tempat orang yang minum khamar. Maka ini kalau dia tahu, dia diharamkan. Kalau dia tahu, diharamkan. Kalau seandainya dia tidak tahu tujuannya ke sana itu apa, maka boleh saja. Nah, ini yang makanya perbuatan zina juga seperti itu. Fala wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka sarana yang menghantarkan kepada yang haram itu diharamkan dalam Islam. Menghantarkan kepada perbuatan zina seluruhnya diharamkan. Dari sinilah pacaran diharamkan. Dan di zaman sekarang pacaran bukan hanya untuk anak-anak. Ya. Ada orang-orang tua yang puber kedua atau ketiga. Umur berapa biasanya puber kedua? Hah? Tergantung kah? Sudah merasakan kah? Ya. Kadang-kadang orang-orang tua ya ketika puber dia lebih bermasalah daripada anak-anak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dekati seluruh sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Jangan mendekatkan diri dengan sarana-sarana tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan lebih kuat dibandingkan jangan mengerjakan. Kenapa? Karena ketika dilarang mendekati berarti mengerjakannya haram, kemudian seluruh sarana yang menghantarkan kepada yang itu pun diharamkan. Wallahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wal 'abdu ma'murun bitarkil muharramat wal bu'du minha ghayatu ma yumkinuhu wa tarku kulli sababin yad'u ilaiha. Artinya seorang hamba diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan menjauh darinya sejauh mungkin yang ia mampu. Ya, sejauh mungkin yang ia mampu. Adapun tentang dan juga meninggalkan segala sebab yang mengajak kepadanya, ya. Wa ammal awamir fayaqulullahu fiha tilka hududullah fala ta'taduha fayanha an mujawazatiha. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala memerintah berfirman, itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka janganlah kami melampaui batasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melarang dari bertindak melampaui batas padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seorang hamba berhadapan dengan yang diharamkan oleh Allah, maka dia meninggalkan yang diharamkan. Ya. Meninggalkan saja yang diharamkan dan berusaha sejauh-jauhnya dari hal yang diharamkan tersebut. Ada sesuatu yang ingin saya katakan, berusaha sejauh-jauhnya dari hal yang diharamkan tersebut. Maka para ikhwah sekalian, disinilah rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan perkataan yang baik atau diam. Lebih baik diam daripada berbicara yang tidak karuan, menimbulkan fitnah. Ya, ini berusaha, ini yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu berusaha meninggalkan sebab-sebab yang mengajak kepadanya. Kadang-kadang tidak ada apa-apa, ingin membuka perkataan, ingin basa-basi, jadi fitnah, jadi ghibah. Ya. Dan saya pesan kepada orang-orang yang difitnah, hadapi dengan dua sikap saja. Yang pertama, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Tunjukkan bukti. Yang kedua, kalau dia merasa tidak benar, cukup bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya. Selesai. Tidak usah, orang difitnah itu membela itu susah. Ya. Aku enggak bisa karena sudah fitnah. Dan itulah buruknya fitnah. Kemana-mana lisannya panjang, namam. Ya, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba, orang yang suka memfitnah. Katanya, ujarnya. Wah, ini hancur ini. Orang ini hancur meskipun ahli ibadah. Habis. Ya. Maka harus menjauhi sejauh-jauhnya dengan cara tadi, amalkan hadis Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata baik atau dia. berkata baik atau tidak. Bahkan dalam hadis ini lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, itu tanda keimanan. Yang berkata baik atau kalau tidak bisa diam, maka itu tanda keimanan. Daripada kita kesana kemari membawa berita yang tidak benar. Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang yang difitnah ini orang-orang yang saleh, orang-orang yang mungkin doanya mustajab, orang-orang yang kalau terzalimi dia langsung dikabulkan doanya. Nah, maka hati-hati para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, ya, menjauhi jauh sejauh-jauhnya. Sudah tinggalkan perkataan-perkataan belum dengar kayak ini. Jauhi itu. Mun ada yang, siapakah laki-laki kita atau ibu-ibu kah yang berkata seperti itu? Jauhi aja. Jauhi. Karena kita diperintahkan kalau untuk larangan kata syekh dan meninggalkan segala sebab yang mengajak kepadanya. Kalau seandainya tidak ada pembicaraan yang baik untuk dibicarakan, diam. Ya. Dan ini beberapa kali saya amalkan. Beberapa orang yang sering mengantar saya dalam mobil, enggak ada yang dibicarakan, ya sudah diam aja. Diam. Daripada ngobrol sana sini, yuk diam aja. Dan diam itu emas. Ya. Dibandingkan nanti mengorek-ngorek ada sebab, akhirnya timbullah fitnah, timbullah ghibah, timbullah namimah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi yang memang dari rumahnya niatan untuk menyebar berita dusta. Wah, ini persis seperti orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dengar kayak ini. Ketujuh mana yang berpandir seperti itu. Ya, maka kuncinya cuma satu sebenarnya. Berkata baik atau diam. Dan saya ingatkan, yang tidak bisa menjaga lisannya maka tidak akan pernah selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man najah?" Apa itu keselamatan? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisana." Jaga lisan. Ya, penyakitnya kadang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kadang orang sangat-sangat kuat dalam ibadah, ahli salat, salat malam, puasa, puasa sunnah, sedekah, ya, tetapi la yatawarra fi hifdhi lisan. Tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Ini habis perkata, habis, hancur ibadahnya, luluh lantah ibadah yang dia kerjakan tersebut. Maka jauhi. Saya teringat perkataan ini karena penulis mengatakan, dan juga meninggalkan segala sebab yang mengajak kepadanya. Tinggalkan aja. Dan jangan ikut nimbrung di situ. Yang mendengar jangan ikut nimbrung. Ini tidak pas lagi rame-rame dibicarakan, apa gerang nih? Apa gerang nih? Ya, jauhi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bahkan manusia seperti ini tidak pantas untuk ditemani. Karena dia menghabiskan pahala kita. Ya, dia menghabiskan pahala kita. Saya baca sampai akhir, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena biar hari besok kita masuk kepada ayat 188. Demikianlah maksudnya Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya berkenaan dengan hukum-hukum yang telah berlalu itu, dengan penjelasan yang paling sempurna dan menerangkannya dengan keterangan yang paling jelas. Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia supaya mereka bertakwa. Apabila kebenaran telah jelas bagi mereka, niscaya mereka akan mengikutinya. Dan apabila kebatilan jelas bagi mereka, niscaya mereka akan menjauhinya. Manusia terkadang melakukan hal yang diharamkan karena ketidaktahuannya bahwa hal tersebut adalah haram. Namun bila ia mengetahui keharamannya, pastilah tidak akan dilakukannya. Apabila Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, maka tidak ada lagi alasan dan hujjah bagi mereka. Hal itu agar menjadi faktor penyebab ketakwaan. Makanya di akhir Allah berfirman, la'allahum yattaqun. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, selesai. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sedikit lagi saya menyinggung tadi tentang menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan ke dosa, ya. Salah satu perkara menarik ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai saat ini masih difitnah oleh orang munafik, betul? Ya. Salah satu perkara menariknya adalah bahwa mungkin itu hikmah Allah. Karena jasa beliau terhadap Islam, menyebarkan agama Islam, maka hikmah Allah, Allah memberikan pahala yang begitu banyak kepada Aisyah. Sampai sekarang tetap mengalir pahalanya kepada beliau. Kenapa? Karena orang-orang yang menggibah Aisyah, orang-orang yang memfitnah Aisyah, itu dia mengalirkan pahala kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, begitulah orang-orang yang suka memfitnah, sebenarnya dia mengalirkan pahala untuk orang-orang yang sedang difitnahnya. Jadi orang-orang yang sedang difitnah, ya, diriba, tenang saja. Hah? Tidak akan berubah dunia kalau memang dia tidak benar. Tidak usah mencari pembenaran. Tidak usah yang difitnah itu kebakaran jenggot. Wah, aku kada, pokoknya aku kada mau gini. Tidak, selesai. Biasa saja, anggap tidak ada sesuatu yang terjadi, dan bahwasanya hal itu adalah sebagai pendatang kebaikan untuknya, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, jauhi segala sebab yang mengantarkan kepada maksiat. Kalau tidak ada pembicaraan, diam aja. Ya. Daripada ngalor ngidul ke sana kemari pembicaraan. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.